kelingan mantan. Mantan kok dieling-eling ya dibuak rek. Wah, gak usum. Oke, okay, kalian masih bersama New Kan Dedes. Spesial buat semuanya, kita nyanyi bareng lagi yuk. Campur Sari udah, dangdut juga udah. Aku coba lagu pop spesial buat kamu yang ada di sini ya. Nyanyi bareng yuk. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali terluka, senyum yang hilang, semua itu karena dia. Nyanyi bareng yuk. Untuk Juke Dede. Luar biasa. Terima kasih banyak buat Arema tercinta.